والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, hadis ke-306 beliau sebutkan wa'an Wa'il Ibni Hujur radhiyallahu anhu qal, dari Wa'il Ibn Hujur beliau berkata sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ketika salam menghadap kanannya, beliau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pula menghadap kiri, beliau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini salah satu dari sunnah sighatu taslim, bentuk salam yang diucapkan oleh musalli di akhir sholatnya. Dalam riwayat ini muallif Al-Hafidh rahimahullah menukilkan atau menghukumi sanad hadis ini sahih, sebagaimana sebelum beliau Hafidh An-Nawawi rahimahullah juga mensahihkan hadis. Riwayat lain di nuskhah Abu Dawud tersebutkan wa barakatuh pada salam yang pertama, yakni yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang kiri tidak tersebutkan wabarakatuhnya, sehingga ke kiri hanya disebutkan assalamualaikum warahmatullah. Memang banyak hadis menyebutkan yang terkait salam Rasulullah SAW tanpa tambahan wabarakatuh. Namun hadis Abu Dawud ini menetapkan adanya tambahan wa barakatuh di yang kanan maupun yang kiri. Maka dengan ini al-amru fihi sa'ah, perkara ini longgar. Dalam artian yang mengucapkan salam tanpa wabarakatuh boleh dan ada sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau mengucapkan salam wabarakatuh hanya yang di kanan saja juga boleh, dan riwayat sunnah pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga boleh pula dengan wabarakatuh pada keduanya, dan sunnah pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketiganya ada di dalam sunnah. Maka ya mimbabit tanwi, terkadang seorang muslim mengerjakan yang ini, terkadang yang ini, terkadang yang itu. Dan itu hikmah dibalik adanya sunnah yang beragam dalam satu perkara. Terkadang dalam satu masalah ada sunnah yang disebutkan, ada dua, ada tiga, kadang empat. Dalam satu masalah yang sama, seperti ini salam, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Hikmahnya para ulama sebutkan agar orang lebih konsentrasi, lebih fokus dan khusyuk dalam sholatnya, terutama dalam perkara salam. Karena jika orang melulu monoton hanya dengan satu bentuk, sangat memungkinkan dia salam sekedar rutinitas atau terbawa kebiasaannya saja, tanpa dia mengerti dan dia fahami apa yang dia ucapkan, seperti otomatis begitu. Misalnya kalau assalamualaikum warahmatullahi saja, tiap sholat seumur hidupnya di sholat wajib, sholat sunnah itu yang dia ucapkan, maka seperti otomatis begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin sedang berpikir di luar pun bisa, artinya pikirannya, benaknya kesana kemari karena ini sudah kebiasaan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sementara pikirannya kena kesana kemari. Tapi dengan adanya bentuk yang lain, dia niat untuk membaca yang ini, maka dia lebih konsentrasi. Ini saya baca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri pun demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahakadha. Orang lebih konsen dan lebih khusyuk di dalam sholatnya. Hadis tidak menyebutkan sifat salam lebih terperinci, namun itu disebutkan dalam hadis-hadis lain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat salam beliau putar kepalanya hingga para sahabat yang di belakang beliau melihat pipi beliau terlihat, pipi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika ke kanan maupun ke kiri, sehingga menolehnya ya dimaksimalkan sebatas orang wajahnya sejajar dengan pundaknya, dengan bahunya, karena dengan itu pipi kita bisa terlihat yang dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, yang di belakang kita ngelihat pipi kita. Begitu pula yang di kiri, assalamualaikum warahmatullahi, yang di belakang melihat pipi kita. Demikian yang Rasulullah lakukan. Contoh ketika seorang musalli keluar atau selesai dari sholatnya dengan salam. Terkait salam pula, dia merupakan penutup sholat. Akhiran dari sholat. Makanya fuqaha rahimahumullah ketika mendefinisikan sholat, Mereka katakan a'mal wa aqwal muftatahatun bittakbir muhtatamatun bittaslim. Apa itu sholat? Mereka definisikan, definisinya sholat itu amal perbuatan dan ucapan, doa, bacaan dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Kalau takbir itu dikatakan takbiratul ihram, karena dengan itu haram bagi orang untuk melakukan sesuatu yang semula itu halal baginya di luar sholat. Semula dia boleh bicara, halal ngomong kok. Mau makan, mau minum, mau ini boleh. Tapi begitu dia takbir ini, Allahu Akbar, haram. Makanya dikatakan takbiratul ihram, mengharamkan baginya sesuatu yang semula halal untuknya. Maka salam ini tahlilnya, penghalalannya. Layaknya orang ihram, orang umroh, orang haji, kan ada ihramnya. Begitu dia ucapkan talbiyah, labbaik Allahumma umrotan, kalau umroh, labbaik Allahumma hajjan, kalau dia haji. Semenjak itu haram sudah. Yang semula halal baginya, dia enggak boleh hubungan suami istri, dia enggak boleh pakai wewangian, dia enggak boleh ambil kukunya, enggak boleh ambil rambutnya, dan seterusnya. Enggak boleh berburu. Kapan halalnya nanti? Selesai dia tawaf, selesai dia sa'i, potong rambutnya, halal sudah. Boleh dia lakukan semua yang tadi dilarang. Perkara lain terkait salam ini pula, bahwasanya Rasulullah tidak pernah keluar dari sholat atau menyelesaikan sholat tanpa salam. Tanpa salam. Maka dengan itu, kalau kamu keluar dari sholat karena sebab satu dan lain hal, maka hendaknya kamu akhiri, kamu halalkan, kamu tutup sholat itu dengan salam. Gak harus di akhirnya. Misalnya kamu dapat satu rokaat sholat sunnah misalnya, kamu ingin batalkan karena misalnya anak kamu nangis luar biasa, ibunya gak ada, atau apalah, komat misalnya, kamu baru sholat sunnah di rumah satu rokaat, masjid sudah komat, jadi kamu batalkan, kamu ke masjid. Nah, kamu batalkan ini, bagaimana membatalkannya? Bukan kemudian saya langsung berpaling meninggalkan tempat dan memutus sholatnya begitu saja. Kamu belum tutup sholatmu, belum kamu akhiri sholatmu. Makanya muhtatamatun bitaslim, kamu tutup atau kamu akhiri dengan salam. Kamu berdiri di rakaat kedua di sholat sunnahmu misalnya, komat, ya sudah, langsung kamu tutup dengan salam. Dalam keadaan kamu berdiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluar. Demikian salam itu penutup sholat, dan yang kamu lakukan adalah sholat. Terkait salam pula, dulunya para sahabat ketika salam mereka sembari mengangkat atau menggerak-gerakkan tangan mereka dalam salamnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tangannya gini-gini. Kemudian itu belakangan dilarang oleh Rasulullah SAW dan beliau celah. Beliau katakan, mali ara aidiyakum mithla adnabil khayl atau adnabil faras. Kenapa aku melihat tangan-tangan kalian seperti ekor kuda? Kita tahu kuda kalau lagi jalan atau lari, gimana ekornya? Biayaan kan ekornya ya, ya begini-begini goyang-goyang terus sambil dia lari, gerak-gerak badannya. Nah, tangan mereka Rasul perumpamakan seperti itu. Begitu salam tangannya gini-gini, seperti ekornya kuda. Dan di dalam sholat ma'ruf dilarang orang menyerupai perbuatan-perbuatan binatang. Makanya dilarang iftirasal galab, dilarang seperti anjing. Anjing ketika duduk kan tangannya nempel semuanya di bumi, hastanya. Makanya gak boleh orang sujud begini, sikunya nempel ke bumi. Diperintah untuk diangkat supaya tidak menyerupai anjing. Rasul pun melarang turun seperti onta, karena onta ketika turun mendahulukan kakinya. Makanya disunahkan, diperintah orang untuk sholat ketika turun sujud mendahulukan tangannya supaya tidak menyerupai onta. Begitu pula ini dilarang untuk menyerupai kuda, karena ekornya kuda gerak-gerak terus. Apa manfaatnya kamu gini kan? Setelah itu ditinggal oleh para sahabat dari larangan Rasulullah ini, dan umat meninggalkannya. Umat Islam sepakat, kaum muslimin semenjak zaman sahabat, untuk meninggalkan larangan tersebut, dan itu bukan termasuk dari rangkaian sholat, bukan termasuk dari rangkaian sholat sama sekali. Kecuali yang menyeleneh dalam hal ini kaum Rafidhah, kaum Syiah, dan yang mengekor kepada mereka karena kebodohannya. Tetap saja begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, dan tangannya begini-begini. Atau sebagian mereka tangannya digerakkan sambari sama dengan menolehnya kepala dia. Jadi kalau ini di atas paha, assalamualaikum warahmatullahi. Ini tangannya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ini? Kenapa tangannya ini ikut ke kanan ke kiri? Ya Rasul, contohkan wajahmu, pipimu ke kanan ke kiri. Tangan tenang di tempatnya di paha. Hasil semua itu menyalahi tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anil Mughira ibni Syu'bah radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. Dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan tentang doa yang biasa Rasul baca atau zikir yang biasa Rasul baca seusai sholat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya Allah, tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya kekuasaan, baginya segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Allahumma la mani alima ataiti, ya Allah, tidak akan ada yang bisa memberi, atau maaf, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan kepada hambamu, dan tidak ada yang bisa memberi jika engkau menghalangi untuk hambamu. Dan tidak ada gunanya kekayaan atau kemampuan yang ada pada orang, dan hanya darimu semua itu. Hadis riwayat sepakati Bukhari dan Muslim. Allah telah memerintahkan mukminin untuk mereka itu berzikir setelah sholat. Allah sebutkan dalam An-Nisa 103, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jika kalian selesai salat, jika selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Baik kamu dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Berzikirlah kepada Allah setelah kalian menunaikan sholat. Maka perintah Allah kepada mereka untuk berzikir seusai mereka menjalankan sholat. Baik itu di dalam keadaan dia mukim, ataupun sedang sholat dalam keadaan dia safar. Karena memang konteks ayat terkait safar atau sholatil khauf, dalam safar, ketakutan karena kondisi perang dan semisalnya. Makanya setelah itu Allah katakan, fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau sudah tenang, sudah kondusif keadaan kalian, tegakkanlah sholat. Nah, makanya Allah katakan dalam keadaan apapun, berdiri, duduk, berbaring, maka zikir itu disyariatkan. Baik sholatnya mukim maupun safar umum. Tidak benar sebagian yang memahami zikir-zikir ini dibaca atau hanya dibaca saat kita mukim saja. Banyak dari mereka orang seperti ini, kalau safar enggak ada zikirnya dia, dengan alasan safar. Misalnya dia kosor salatnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pergi sudah. Wala dia berzikir, tidak ada zikir yang dia baca seperti yang biasa dia baca saat mukim. Subhanallah 33, alhamdulillah, Allahu akbar, ayat kursi dan yang lain. Hadza ghalat. Itu kekeliruan. Yang benar, bahkan ayat menyebutkan dalam konteks safar perintah untuk berzikir, baik kamu itu sebagai musafir ataupun kamu sebagai mukim. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan sangat ditekankan zikir itu karena Allah katakan dalam keadaan kalian berdiri, duduk ataupun berbaring. Gak ada alasan untuk kalian meninggalkan zikir. Berdiri misalnya ada urusan yang sangat urgen, sangat penting sekali, gak bisa kamu tinggal, kamu di rumah sakit atau apa, nganter anak atau orang tuamu, nunggu antrian, walhasil begitu kamu salam, assalamualaikum, kamu harus kembali ke sana. Maka kamu berdiri, jalan sambil ke sana. Dalam keadaan kamu berdiri itu, zikirlah. Labas itu uzur bagi kamu untuk tidak duduk sampai menyelesaikan zikir. Tapi jangan ditinggalkan zikir. Ya sambil kamu jalan berdiri, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil kamu jalan ke tempat yang kamu inginkan. Begitu pula dalam keadaan kamu duduk atau berbaring karena sakit misalnya, kamu berbaring, zikirlah. Enggak ada sulitnya untuk zikir, enggak berat. Hanya mengucapkan lafaz-lafaz mulia yang dicontohkan dalam zikir. Dalam zikir ini Rasul contohkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha ini tentunya adalah penafian, penafian sesembahan, penafian ketuhanan, penafian peribadatan dari siapapun maupun dari apapun itu dinafikan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berhak sama sekali, semuanya batil. Illallah, kecuali Allah, ini penetapan. Wa satu-satunya yang berhak dituhankan dan disembah di ibadah manusia hanyalah Allah Ta'ala, Sang Khaliq, pencipta, pengatur alam semesta. Karena tidak ada yang menciptakan dan mengatur kecuali Allah pula. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ini takkid, penekanan. Wahdahu, satu-satunya hanya Dia yang esa, ini penekanan untuk makna isbat. Jadi kalau seandainya dalam kata kalimat yang bebas, la ilaha illallahu wahdahu, wahdahu ini penekanan makna pada illallah. La syarika la, tiada suatu kutu baginya, ini penekanan makna pada penafian. La ilaha, tiada sembahan yang hak. Ini ditekankan makna ini dengan la syarika la, tiada sekutu, tiada syarikat bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Lahul mulku, baginya segala kekuasaan dan kepemilikan segalanya. Kita tahu al-mulku ini khobar atau maaf, jumlah yang khobarnya dikedepankan. Semula konteksnya al-mulku lahu, lillah, lillah khobarnya. Tapi lillahnya dikedepankan, lahu, yakni lillah, lahu al-mulku. Dalam bahasa Arab, konteks yang semula DM diterangkan, menerangkan, jika dibalik menjadi MD, menerangkan dan diterangkan, itu memiliki arti tersendiri, yaitu hasr, pembatasan. Artinya betul-betul dibatasi kepemilikan, kekuasaan segalanya hanya milik Allah. Tidak ada yang lain sama sekali. Khusus dibatasi semua itu hanya milik Allah. Walaul hamdu, dan baginya pula segala pujian, pujian atas segala kesempurnaannya, pujian atas segala sifat kesempurnaan, atas segala kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan pada hambanya, karena ia pantas dipuji. Dipuji diiringi dengan pengagungan, cinta, berharap, takut kepada Allah semata. Itu cinta yang karenanya seorang mukmin memuji Allah. Lahul mulku walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa, maha bisa atas segalanya. Seperti Allah sebutkan dalam Fatir 44. Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Innahu kana 'aliman qadira. Enggak ada yang menyulitkan bagi Allah sedikit apapun itu di langit ataupun di bumi. Dan Allah maha mengetahui segalanya dan maha kuasa. Aliman qadira. Al-ilm dan qudrah disatukan karena pada selain Allah sangat mungkin manusia misalnya tahu tapi gak bisa kuasa, gak bisa berbuat apa-apa. Sangat mungkin manusia. Gampangannya misalnya satpam datangi perampok misalnya, na'udzubillah. Wah, itu perampoknya banyak, 10 orang, satpamnya cuma 2. Tutup sama lakban mulutnya, dicancang tangannya, diborgol. Nah, kadang dia ngelihat dirampas itu harta di bank misalnya. Dia tahu tapi enggak kuasa apa-apa. Nah. Walhasil pada manusia pengetahuan dia enggak ada hubungannya dengan kekuasaannya. Enggak ada hubungannya, enggak mesti yang tahu itu kemudian kuasa dan bisa segalanya. Nah. Walhasil Allah maha sempurna, bahwa Allah maha tahu dan maha kuasa atas segalanya. Allahumma la mani'a lima ataiti. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi apa yang engkau halangi. Kalau Allah berikan kepada hambanya, enggak ada yang bisa menghalangi. Bukannya sampai sesuatu itu kepada yang Allah kehendaki dari apa yang Allah tentukan untuk hambanya. La mani'a lima ataid. Wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang sudah Allah halangi. Kalau Allah sudah tentukan, sampai pasti sampai. Gak akan ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau sudah Allah halangi, gak akan ada yang bisa menyampaikan kepada hamba itu. Sehingga ini mengajarkan tawakal, menanamkan arti tawakal kepada seorang hamba. Hanya Allah yang kuasa, dan itu penjelasan dari yang tadi, Maha Kuasa atas segala sesuatu, memberi, menghalangi, hanya Allah. Kalau Allah sudah takdirkan diberi, ya sudah akan sampai. Walaupun orang sekampungnya, senegaranya, bahkan sejagat raya berupaya sak jin-jinnya dan manusianya menghalang-halangi itu tidak sampai ke orang itu, pasti akan sampai. Gak bisa mereka tolak, gak bisa mereka halangi. Ada saja jalan untuk sampai ke orang itu, kebaikan, manfaat, maslahat tertentu yang Allah inginkan untuk hambanya. Sebaliknya pun, kalau Allah sudah halangi, gak akan ada yang bisa memberinya. Orang sepakat bahu-membahu untuk menyampaikan suatu kemaslahatan kepadanya, gak akan bisa kalau Allah sudah tentukan untuk dihalangi dan tidak sampai itu kepada si hamba. Maka betul-betul hanya Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu hanya diminta kepada Allah segalanya, kebaikan, kemaslahatan, selamat dari madarat, selamat dari segala kejelekan, hanya dari Allah. Bukan kepada yang lain, bukan kepada orang mati, bukan kepada yang dianggap orang soleh atau wali, apalagi itu lautan, apalagi itu gunung, batu, apalagi lah yang lain-lain, kuburan dan yang lainnya, semuanya gak akan bisa. Semua itu hanya kekuasaan Allah, hanya di tangan Allah. Allah beri ataupun tidak Allah beri. Nah, makanya yang mengimani ini ya hanya pasrah kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah, dan hanya kepada Allah dia meminta. Hanya kepada Allah dia berharap. Hanya kepadanya dia berdoa, tidak tergantung kepada yang selainnya sama sekali. Karena hanya Allah yang kekuasaannya seperti ini. Kalau sudah Allah beri, pasti sampai. Gak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah dihalangi, gak akan ada yang bisa memberinya. Nasallallahu alaihi taufik. Ke kelanjutannya sedikit insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam bishawab.